السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan setiap saat kepada kita. Setiap langkah, setiap hembusan nafas kita, di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terpenting adalah nikmat ilmu yang bermanfaat dan nikmat iman, yang dengannya kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat tersebut. Karena semua berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, selalu meminta kepada Allah sehingga kita menghubungkan dua hal. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan itu pada saat kita menuntut ilmu, belajar. Wa iyyaka nasta'in, yaitu pada saat kita meminta ilmu yang bermanfaat. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan dengannya, kalau kita bisa gabungkan dua hal ini, maka itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Maka senantiasa beribadah dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana marilah kita menjaga syahadatain kita, La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jaga tauhid kita dan jaga komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Kita akan masuk ke hadis yang ketujuh ya, atau hadis ke-162. Masih bersama Imam Nawawi rahimahullah dan masih bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Mari kita masuk ke hadis ini, dan sekali lagi Imam Nawawi sedang mendidik kita untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk insyaallah ta'ala. Dari atau Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita. Anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari, kata beliau rahimahullah, qal, bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin. Sesungguhnya, kata beliau, perumpamaan petunjuk atau perumpamaan apa yang Allah berikan kepadaku dari hidayah dan ilmu itu bagaikan atau laksana hujan. Ghaits itu hujan, matar. Tapi ada perbedaan antara ghaits dan matar, nanti kita jelaskan insyaallah. Laksana hujan yang membasahi dan jatuh ke atas tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Jadi ini permisalnya agak panjang, jadi pelan-pelan. Jadi perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi SAW, lalu dengannya Allah mengutus Rasulullah SAW ke tengah-tengah manusia, itu perumpamaan hidayah dan ilmunya seperti goif, seperti hujan yang jatuh ke tanah. Fakanat minha ta'ifatun ta'yibah, dan sebagian tanah ada yang subur. Qabilatil ma, tanah ini subur dan menerima air. Jadi tanah ini subur dan menerima air, welcome ke air. Fa'anbatatil kala wal ushbal kathir, sehingga menumbuhkan ladang gembala dan rerumputan yang banyak. Jadi intinya menumbuhkan tumbuhan dan rumput yang banyak, menumbuhkan tumbuhan dan rumput yang banyak. Karena apa? Karena tanahnya subur. Karena tanahnya subur. Jadi terima air dan tumbuh tuh. Tumbuh. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Dan sebagian tanah yang lain ada yang keras. Jadi sebagian tanah yang lain tuh ada yang ajadib. Ajadib itu jamak atau bentuk plural dari jadab. Jadab itu tanah yang keras, yang bisa menahan air. Jadi yang bisa menahan air, amsakatil ma, airnya itu ditahan. Fanafa'allahu bihannas, maka dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia. Fasharibu minha wasaqau wazara'u, jadi manusia itu bisa minum, lalu bisa memberikan minum ke hewan ternaknya, atau mungkin kasih orang lain, jadi kasih minum, dan bisa bercocok tanam darinya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Wa asaba ta'ifatan ukhra, dan hujan tadi juga mengenai jenis tanah yang lain, gitu loh. Ada jenis yang lain. Innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wala tunbitu kala. Nah, jenis yang ini itu tanah yang tandus, tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi rumput segala macam enggak tumbuh di sana. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bihi. Lalu Nabi SAW menjelaskan, dan begitulah perumpamaan orang yang faqih terhadap agama Allah dan diberi manfaat dari apa yang dia dapatkan dari wahyu yang Allah berikan kepadaku dan Allah utusku untuk itu. Jadi perumpamaan orang yang diberikan kefakihan terhadap agama, diberikan pemahaman terhadap agama, lalu ilmunya itu bermanfaat, gitu, diberikan manfaat. Fa'alima wa'allam, maka dia mengerti dan dia mengajarkan ilmunya itu. Dia mengerti dan dia mengajarkan ilmunya itu. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan ini juga perumpamaan bagi orang yang sama sekali enggak peduli sama hidayah dan ilmu, dan tidak mau menerima petunjuk atau hidayah yang Allah berikan kepada aku dan dengannya aku diutus. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang mulia, hadis yang cukup panjang tapi simple, insyaallah secara pesannya kuat, simple dan tajam. Mari kita mendengar keterangan para ulama tentang hadis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah dan keterbatasan ilmu kita. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW memulai dengan mengatakan bahwa perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, lalu dengannya beliau diutus dan beliau ditugaskan untuk menyampaikan, itu seperti goyf, seperti hujan. Coba kita lihat bahasa Arabnya, teksnya lagi. Atau nanti dulu, nanti. Dari sini, ulama menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW menggunakan perumpamaan dalam menjelaskan sesuatu. Memberikan contoh. Dan ini salah satu keindahan dari metode Nabi SAW dalam menjelaskan sebuah perkara. Beliau sangat kuat dalam memberikan contoh, memberikan permisalan, memberikan analogi, sehingga sahabat-sahabat beliau sampai umat beliau dan seluruh manusia yang ingin mempelajari dan mengkaji sunnah beliau itu mudah memahami. Karena fungsinya contoh dalam pengajaran atau menerangkan sesuatu itu untuk memudahkan orang biar bisa paham. Dan menggunakan contoh dan analogi sangat membantu. Dan inilah salah satu sunnah Nabi SAW dalam memberikan keterangan, dalam memberikan pengajaran, dalam mendidik kita. Dalam mendidik kita. Jadi hadir. hadirin Allah muliakan, begitulah Nabi kita SAW ini salah satu contohnya. Beliau sedang memberikan contoh, analogi, perumpamaan tentang hidayah dan ilmu yang diberikan kepada beliau dan diperintahkan untuk disampaikan. Kita lanjutkan itu pertama. Yang kedua, jamaah sekalian Allah muliakan, coba kita lihat teks bahasa Arabnya. Nabi mengatakan seperti hujan. Tapi menariknya, Nabi SAW menggunakan kata goith. Goith, lihat itu. Di baris pertama ya. Kalau yang belum paham bahasa Arab, hitungin aja katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kata yang ke-11 tuh. Goith, goin, ya dan tha. Nabi SAW nggak menggunakan sinonim yaitu kata mator. Apa rahasianya? Kata sebagian para ulama, bedanya itu jemaah sekalian bahwa goith itu matorun muhtajun ilaihi. Goith itu adalah hujan yang dibutuhkan oleh manusia. Hujan yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Yang dibutuhkan oleh manusia ketika manusia kekurangan air. Nah itu. Itu goith. Jadi goith itu adalah hujan matorun muhtajun ilaih. Hujan yang dibutuhkan. Di saat manusia membutuhkan air. Dan itulah perumpamaan ilmu dan hidayah. Kenapa Nabi SAW menggunakan kata goith? Karena sebelum Rasulullah SAW diutus, manusia benar-benar butuh terhadap wahyu, arahan, bimbingan dari pencipta mereka. Dan mereka kebingungan, jemaah. Waqad kana an-nasu mutahayyirin qabla bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam hatta aghathahum Allah biwabil ulumihi. Sebelum Nabi diutus itu manusia tuh bingung, mutahayyirin, galau, karena mereka kekurangan petunjuk. Sampai Allah berikan wahyu tersebut dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, dari sini kita bisa mengerti bahwa betapa pentingnya bahasa Arab dan betapa dalamnya ilmu bahasa Arabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa tepatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan atau memilih kata demi kata untuk menyampaikan pesan yang dalam kepada kita. Tapi karena kita enggak ngerti bahasa Arab ya kayak biasa-biasa aja gitu. Dan ini menunjukkan betapa luasnya bahasa Arab. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Dan enggak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dengan benar kalau kita enggak paham bahasa Arab. ternyata kata Goethe aja pesannya tuh beda. Dan ini juga pentingnya kita itu mengkaji sebuah kitab dengan ulama dan mengambil ilmu para ulama yang menjelaskan, dan tidak cukup dengan terjemahan. Coba kalau kita lihat terjemahannya, terjemah kayak apa sih? Ada penekanan ini enggak? Coba kita lihat terjemahannya lagi. Bagaikan hujan yang mengenai tanah. Ya udah, hujan gitu aja. Tapi kalau kita baca keterangan para ulama, ini bukan hujan biasa. Karena kan coba, ada hujan yang dibutuhkan, ada hujan yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ini hujan yang keempat dalam pekan ini. Ya udah, biasa aja orang. Dalam pekan ini udah hujan yang kebiasa. Bahkan ada hujan yang gak diinginkan. Gitu loh. Prediksinya nih, kalau hujan lagi malam ini, banjir misalnya. Prediksi manusia. Jadi orang di sana tuh berharap, ya Allah jangan turun hujan pada malam hari ini. Nah, hidayah dan ilmu ini hujan yang mana jemaah? Ternyata hujan yang goif, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Dan ini pesan yang sangat dalam, bahwa dalam hidup ini kita ini butuh terhadap hidayah dan butuh terhadap ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu poinnya. Kalau tidak, maka hidup kita seperti orang yang kekurangan air. Orang yang kekurangan air. Hidupnya dehidrasi. Mukanya pucat. Gersang. Gitu coba. Orang kayak kekurangan air. Karena kan dulu air, ya sampai sekarang ya, artinya air hujan itu kan dipakai buat minum, buat pengairan dan segala macam. Kan begitu hadirin yang Allah muliakan. Dan itu bahaya. Itu harus disikapi dengan serius. Kan gitu jemaah sekalian. Maunya kita nih kalau kekurangan air, waduh, mengganggu apa aja, pasokan oksigen keganggu, terus kerja organ vital jadi keganggu juga, pasokan darah dan oksigen ke otak keganggu, bisa gagal ginjal. Gitu jemaah sekalian. Sinyal listrik antar sel juga keganggu. Ada gangguan elektrolit. Oh, berantakan kita nih. Kalau kekurangan air. Bisa kram, bisa kelemahan otot, dan nanti bisa menuju kematian. Nah, ini pesan ini harus sampai. Dan ini gak ada urusan Anda kaya atau miskin. Kalau Anda kekurangan air gitu, ya begini, mau sekaya apapun juga begini aja. Gak ada bedanya. Oh, kalau orang kaya gak kena ini, kalau kekurangan air. Gak ada yang bilang begitu. Kalau kekurangan air, gagal ginjal gak kena. Gagal ginjal hanya untuk orang miskin, kalau kekurangan air. Kalau orang kaya kekurangan air gak kena gagal ginjal. Kan gak ada yang bilang begitu. Mau kaya, mau miskin, kalau dia kekurangan air tetap aja gagal ginjal. Kan hadirin Allah muliakan, demikian. Tekanan darah menurun, itu kan mau kaya, mau miskin, tekanan darah menurun. Mbak kan kekurangan air terus. Kenapa mbak gak gagal ginjal? Oh, karena aku cantik. Kan gak ada hubungannya. Mau cantik ya, mau enggak ya, kalau kekurangan air bermasalah hidup Anda. Anda bisa kena gagal ginjal, terus halu, kesadaran menurun. Kalau pasokan oksigen atau darah ke otak atau ke organ-organ vital bermasalah, kan bisa repot, bisa halusinasi dan macam-macam, badan lemas. Itu yang dikatakan Pak Dokter dan Bu Dokter dalam masalah ini. Nah, fungsinya ilmu dan hidayah itu agar kita gak ngalamin ini. Goif, hujan di saat manusia tuh butuh air, butuh air. Makanya sekali lagi, setiap kata dalam hadis Nabi itu pesannya tuh dalam, jemaah. Pesannya dalam. Anda mau sekaya apapun, mau setampan secantik apapun, mau sepopuler terkenal apapun, kalau hidup kita tidak bersama hidayah dan tidak bersama ilmu yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anda hidup dengan kekurangan air. Kan itu fatal. Fatal. Itu fatal. Itu yang perlu kita camkan. Oh, fatal hadirin. Jangankan musim panas, musim dingin aja kekurangan air itu bahaya. Ada keluarga dari seorang senior kami dulu itu meninggal karena dehidrasi pada saat musim dingin. Musim dingin. Pada saat beliau kuliah, musim dingin kan, dan dingin tuh bisa 1 derajat. Dan dingin kering gitu loh. Keluarganya tiba-tiba drop dan wafat rahimahullah, dan ternyata dehidrasi, diagnosa dokter. Bayangkan, padahal kayaknya musim dingin, kalau musim panas kan kayaknya terasa banget musim dingin kita, makanya orang kan musim dingin malas minum, sebagian, gak semua, tapi ada sebagian orang tuh karena musim dingin, gak keringetan, gak ini, gak itu, minumnya dikit, kena dehidrasi. Wah, fatal. Kita kan berpikir kekurangan air itu identik dengan suasana panas, terik matahari. Enggak juga. intinya bahwa begitu kita kekurangan air itu fatal. Belum lagi tumbuhan mati, lingkungan hancur, gersang, itu hadirin. Makanya ini itu ibarat hujan yang dibutuhkan, dan setiap kita butuh, setiap kita butuh, setiap kita butuh. Dan ini gak ada urusan kaya atau miskin, punya jabatan atau gak punya jabatan, terkenal atau gak terkenal, karena semua orang butuh air. Semua orang butuh air. Air itu kehidupan. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wah, dalam ya sunnah Nabi SAW. Ini baru gue saja, ini udah panjang jamaah. Mari kita lanjutkan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, bahwa lalu Nabi memulai. Nah, air ini, ilmu ini dan hidayah ini kan ketika disampaikan, nah orang kan beda-beda jamaah ya, manusia itu beda-beda. Nah, beliau menjelaskan perbedaan itu dengan menganalogikan seperti kondisi tanah yang kena air hujan, yang kena goyth. Yang pertama apa? Mari kita lihat terjemahannya lagi. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang pertama itu seperti tanah yang subur dan menerima air sehingga menumbuhkan ladang gembala serta rumput yang banyak. Nah, ini seperti orang-orang yang faqih fi dinillah. Mereka yang menerima ilmu dan hidayah. Menerima ilmu dan hidayah. Jadi hati mereka itu menerima. Dan bukan hanya menerima, dan menerima air tuh. Menerima air. Jadi hati mereka terima. Nggak nolak, terima. Dan bukan hanya menerima, tapi mereka pun Allah berikan pemahaman yang bagus. Jadi bukan hanya menerima, tapi mereka ngerti. Nah, itu. Mereka cerdas. Mereka punya pemahaman yang cukup untuk memahami ayat atau hadis. Dan ini udah paling, ini udah pasangan paling ideal udah jamaah. Di dalam dunia ilmu nih, ini udah pasangan paling ideal. Kok bicara pasangan sih Ustaz? Iya. Pasangan yang terdiri dari hati yang bersih, yang menerima, dan kecerdasan dan pemahaman yang cukup untuk mengerti. Aduh, udah paling enak nih. Orang kalau udah punya itu, aduh, Masya Allah. Hatinya bersih, hatinya nerima, dan pemahamannya tajam. Itu cari orang kayak begitu jamaah. Dan minta pertolongan kayak seperti itu. Itu udah paling enak. Kita hadirin. itu adalah senikmat-nikmat orang. Ni'mar rajul, kata orang Arab, itu sebaik-baik orang. Ni'matil mar'atu, itu sebaik-baik wanita. Kalau punya itu hati bersih, pemahaman tajam, dan mengerti. Maka kata para ulama, fa'alima wa'allam. Orang itu kalau udah punya dua senjata ini, maka dia akan mengerti, dia akan paham, dan dia akan ajarkan ilmu tersebut. Dia mengerti, dia paham, dia amalin buat dirinya sendiri, lalu dia akan ajarkan ke orang lain. Wantafa'an nasu bi'ilmi, maka manusia itu mendapatkan manfaat dari ilmunya. Wantafa'a huwa bi'ilmi, dan dia sendiri mendapatkan manfaat dengan ilmunya dia itu. Jadi dia amalkan, orang lain juga ngerti, karena memang hatinya bersih, pemahamannya tajam, terus kalau nerangin enak, neranginnya itu dengan cara semudah-mudah mungkin, bukan semudah-mudah, semudah mungkin, sehingga orang tuh, sama dia ini, sama beliau ini aku paham. Jadi orang itu dapat manfaat dari ilmunya. Intafa'an nasu bi'ilmihi wa intafa'ahu wa bi'ilmih. Manusia dapat manfaat, dia pun dapat manfaat. Wa hadza kamathalil ardi allati anbatal ushba wal kala fa akala an-nasu minha wa akalat minha mawashi. Dan inilah perumpamaan tanah yang menumbuhkan rumput dan tumbuhan sehingga manusia mengkonsumsi hal tersebut, gitu loh. Dan hewan-hewan ternak mereka pun atau binatang pun makan dari rumput dan tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, coba kita lihat lagi terjemahannya. Akan itu tuh. Menumbuhkan ladang gembala rumputan yang banyak gitu. Jadi manusia itu dapat manfaat. Manusia itu dapat manfaat. Manusia itu dapat manfaat. Itu jemaah. Jadi ini masya Allah, diberikan hati yang bisa menerima kebenaran, diberikan kecerdasan, diberikan hafalan yang kuat sama Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pemahaman. Wah, ini paket komplit nih jemaah. Ini orang, walaupun orang kayak begini miskin, dia akan bahagia. Dan mayoritas orang kayak gini kalau miskin, itu miskinnya pilihan hidup, bukan karena gak mampu hidup kaya gitu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ulama itu kalau hidup miskin itu karena mereka milih, bukan terpaksa. Kalau kita miskin itu terpaksa jemaah, gitu. Lalu seringkali menghibur diri dengan zuhud, padahal gak zuhud juga, karena gak punya kesempatan kaya aja. Gak semua tentu saja, gak semua, banyak juga ya masya Allah. Tapi itu tadi, gimana sih dikasih hati yang bersih, dikasih kecerdasan, pemahaman, daya ingat, ya kelar jemaah. Mau dikasih ilmu apa aja tinggal makan lahap-lahap aja. Itu tadi kalau kita lihat, tapi dia gak kaya, itu pilihan, itu jangan salah. Kalau dia mau kaya bisa. Saya punya kayak gitu tuh, tapi kayaknya kok dia gak terkenal. Itu pilihan. Kalau dia mau terkenal bisa. Orang punya pandangan dan pilihan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita simak lagi. Kita lihat terjemahannya. Lalu tanah yang kedua ini adalah tanah yang keras, yang bisa menahan air, sehingga dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia. mereka bisa minum, mereka bisa memberikan minum ya, bisa minum, bisa memberikan, bercocok tanam. Gitu. Apa maksudnya hadir? Ini contoh yang mana? Tanahnya keras, tapi bisa nahan air. Sehingga ada manfaat juga. Orang manusia bisa minum, bisa memberikan minum, dan bisa bercocok tanam. Ini contohnya. Ini manusia tipe kelapa. Jamaah. Kayaknya antum gak ada yang tipe ke satu deh. Aduh, aku gak ngerti nih. Kayaknya bukan tipe ke satu nih kita. Enggak. Insyaallah ya. Tipe ke satu tuh luar biasa. Yang tipe dua ini nih, kata para ulama, tenang aja, saya juga bukan tipikal satu, ini saya nyontek aja, bukan langsung ngerti. Tipikal kedua ini, kata para ulama, seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, fi qaumin hamalul huda. Ini tentang orang-orang yang membawa hidayah dan ilmu. Jadi membawa hidayah dan ilmu. Walakin lam yafqahu fi hadzal huda syai'a. Tapi mereka sendiri gak paham. Gak paham. Atau gak punya pemahaman yang mendalam. Atau gak paham sama sekali. Loh kok bisa? Oh bisa. Bima'na annahum kanu ruwatan lil ilmi wal hadith. Maksudnya adalah mereka itu hanya meriwayatkan ilmu dan hadis, tapi mereka nggak punya pemahaman. Mereka nggak punya pemahaman. Gitu. Maka perumpamaan mereka seperti tanah yang menjaga air, menerima dan menjaga air, sehingga air itu yang dijaga tuh, itu bisa diambil oleh manusia, bisa diberikan oleh manusia dan tumbuh. Dan mereka lah orang-orang yang meriwayatkan, menyampaikan hadis atau ayat, lalu menyebarkan, tapi mereka pun kurang mengerti apa yang mereka sampaikan itu. Jadi mereka terima, hati mereka terima, mereka hafal, tapi mereka kurang ngerti atau gak ngerti sama sekali. Mungkin gak orang kayak gitu? Loh, sangat mungkin hadirin. Banyak banget contohnya. Misalnya, anak-anak kita, atau keponakan-keponakan kita, atau adik-adik kita, yang baru usia 6 tahun udah hafal Quran. Itu hafal Quran. Apa? Anak kecil kan kalau hafal kan kuat banget, jamaah. Tapi kalau ditanya, kita panggil keponakan kita, nah, apa tuh tafsir Allahus Samad? Apa arti Samad? Nggak ngerti mereka. Tapi kalau disuruh bawakan surat Al-Ikhlas, oh jagonya. Mentalkinkan surat Al-Ikhlas ke orang lain, mungkin dia udah bisa karena dia belajar dari gurunya. Tapi ditanya, nggak ngerti. Nggak ngerti. Ada anak-anak hafal Arba'in Nawawiyah, salah satu buku Al-Imam Nawawi juga yang sangat terkenal, sangat penting di dunia ilmu, namanya Al-Arba'in Nawawiyah. Itu ada banyak-banyak anak-anak tuh hafal, tapi ketika ditanya gak ngerti, tapi bisa nyampein. Itulah sabda Nabi SAW, rubba hamili fikhin laisa bifaqih, kata Nabi SAW. Betapa banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia sendiri gak ngerti ilmu yang dia bawa. Dan betapa banyak orang yang membawa ilmu, memberikan ilmunya kepada man huwa afqahu minhu, kata Nabi SAW, kepada orang yang lebih ngerti dari dia. Jadi dia sendiri gak ngerti, terus dia sampein ke orang lain, orang lain itu lebih ngerti daripada dia. Oh itu maksudnya ya, antum paham. Ini yang saya cari-cari selama ini. Saya tuh hafal dari 5 tahun lalu, gak ngerti-ngerti juga. Oh maksudnya gini. Ya Masya Allah, oh dulu tuh Pak Kiai saya suka bilang makna ini, tapi saya gak tahu hadisnya dari mana, dalilnya dari mana. ini ustadz saya dulu waktu saya di pondok nyampein ini nyampein makna ini terus setiap hari, tapi saya nggak ngerti dalilnya. Antum hari ini nyampein dalilnya, jazakumullah khairan. Saya kok nggak ngerti ya maksud antum ya. Ya, ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak gini tuh banyak jamaah. Dan itu kata Nabi, rubah hamil fikin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang bawa ilmu nggak ngerti. Atau pemahamannya kurang, lalu dia sampaikan ke orang yang pemahamannya lebih dalam. Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Itu udah hak prerogatif Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu itu pemberian. Dan itu hak Allah untuk menguji kita. Hasad enggak kita sama orang? Kotor gak hati kita atau hati kita bersih? Seneng aja pokoknya kita. Alhamdulillah akhirnya Ana sampaikan ke antum, jadi ilmu ini lebih bermanfaat. Tolong dijelaskan ya, kalau saya emang gak ngerti, saya cuma nyampein aja. Ah ini hatinya bersih nih, masya Allah, seneng deh. Tapi ada orang nyesel gue nyampein ke dia, dia jadi lebih pintar dari gue. Ah ini hatinya kotor, nyesel dia, kok nyampein ilmu kok nyesel, kok Ana dapat pahala kok kalau dia lebih ngerti. Kalau tahu gitu gue diem aja, dia jadi lebih ngerti kan, nanti dia lebih pintar, lebih hebat dari aku. Ini nggak, akhirnya dia punya masalah dengan hatinya, begitu jemaah. Dan nggak usah berkecil hati kita yang punya pemahaman atau nggak cerdas, pemahaman nggak tajam, sebatas ini aja bermanfaat. Makanya coba kita lihat hadisnya. Lihat apa kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwa mana tuh? Sehingga dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia. Memberikan manfaat kepada manusia. Fanafa'allahu bihan nasa. Itu bahasa Arabnya. Manfaat juga, pahala juga, tenang aja. Jelas ini jemaah. Kita lanjut lagi keterangan para ulama. Yang ketiga, ain yang masalah nih. Yang ketiga kita lihat arti. Yang ketiga kita lihat artinya, yaitu tanah yang tandus, tanah yang tandus, tanah yang tandus. La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'ah. Ini tanah gak bisa atau gak nahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi gak bisa nahan, gak bisa dimanfaatin. Nah siapa mereka? Dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Atusabu Thaymin, man lam yarfa' bima ja'a bihin Nabiya SAW minal ilmi wal huda ra'sa. Orang yang tidak peduli dengan ilmu dan hidayah. Kalau pakai bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Nabi gini nih. Wa mathalu, ini enggak ada di terjemahan. Ini adanya di teks bahasa Arabnya. Maksudnya terjemahannya menggunakan terjemahan yang enggak letter, lebih mengalir. Makanya pakai bahasa tidak peduli. Tapi kalau kita pakai diksi Nabi SAW dan kita terjemah secara letterlek, kata Nabi, wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Orang yang tidak mengangkat kepalanya, gitu loh. Jadi enggak mengangkat kepalanya. Itu adalah gaya bahasa menunjukkan orang itu gak peduli, gak kasih perhatian. Kan kalau kasih perhatian, oh gimana pak? Langsung begini gitu. Customer service ada yang begini, gak ada, langsung natap gitu. PR kan langsung natap gitu, perhatian gitu. Tapi kalau kita udah duduk gitu ya, kita duduk nih begini aja, perasaan antum gimana? Dia kok gak ngargain ya? Kok gak ada perhatian ya? Dia dengar gak sih? Jangan dia tidur. Makanya man lam yarfa bidzalika ra'sa. Orang yang tidak mengangkat kepalanya ketika ilmu dan hidayah itu datang, dicuekin aja gitu. Gak dianggap. Dan bisa jadi dia ada di majelis, makanya kan Nabi kaitkan dengan kepala, bukan dia kabur. Nabi gak mengatakan dia menghindar, enggak. Tapi dia tidak mengangkat kepalanya. Jadi bisa jadi tubuhnya ada di situ. Bisa jadi dia terlibat dalam dunia dakwah. Bisa jadi dia ada di lingkungan ilmu. Tapi dia gak angkat kepalanya. Di dalam ini loh jamaah. Ini penting. Dia gak ngangkat kepalanya. Dia tidak mengangkat kepalanya. Jadi bisa jadi dia gak kabur. Bisa jadi dia gak menghindar. Bisa jadi dia diantara atau hidup bersama guru-guru, ustadz-ustadz dan lain sebagainya. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, golongan yang ketiga ini laisat lahum qulubun hafizah. Lihat bahasanya. Orang yang tipe ketiga ini, mereka enggak punya hati untuk menjaga ilmu tersebut. Hati. Mungkin fisik ada. Fisik ada di dunia ilmu. Fisik ada di lingkungan pondok pesantren. Fisik ada di lingkungan dakwah. Tapi hati enggak ada. Qulubun hafizah wala afhamun wa'iyah, kata Imam Nawawi. Dan udah gak punya hati, dan dia gak punya pemahaman yang dalam dan tajam. Maka kalau mereka mendengar ilmu, la yantafi'una bihi wa la yahfadhunahu li naf'i ghairihim, mereka gak dapat manfaat, mereka gak ngerti atau gak mau ngerti, dan mereka gak menguasai, tidak menghafal, sehingga bisa bermanfaat bagi yang lain. Bisa bermanfaat bagi yang lain. Jadi ini orang gak memberikan manfaat buat dirinya sendiri dan gak memberikan manfaat buat orang lain. Kenapa? Karena sekali lagi hatinya kotor, hatinya gak menjaga, dan pemahamannya juga gak tajam. Suka salah paham. Maksudnya ke kanan dia pahami ke kiri. Terus juga gak mau menghafal misalnya. Ya terus gimana? Kalau yang kedua kan mau menghafal. Makanya hatinya masih baik tuh. Mau menghafal. Ya udah kalau saya gak ngerti, dia aja ngerti, gak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke dia. Ini udah. Gak mengangkat kepalanya. Bukan sombong ya, tapi memberikan perhatian. Dan lihat bagaimana kejelian para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan ini masalah hati jamaah. Laisat lahum qulubun hafizah. Mereka enggak punya hati yang menjaga. Karena ilmu itu kan tempatnya di hati, kata para ulama. Makanya enggak punya pemahaman yang tajam, enggak punya pemahaman yang dalam, kan pemahamannya tumpul, tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, masih masuk ke tipe berapa tadi? Tipe kedua, masih bermanfaat. Karena hatinya masih menerima. Dan ketika dia bilang, tapi saya gak paham, udah saya kasih aja orang. Gitu. Kayak kita punya barang nih. Aduh, kayaknya barang ini gak bermanfaat buat saya kasih aja ke dia. Masih ada manfaatnya. Tapi kalau hati udah kotor, udah rusak, udah gak ngejaga, udah berat ya maaf. Ditambah lagi ketiga ini pemahamannya juga gak oke. Ya jadi udah. Seperti tanah tandus sudah. Gak ada manfaatnya. Oh ini dalam jamaah sekalian Allah muliakan. Lalu Nabi SAW menutup sabdanya dengan fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Kita lihat terjemahannya, dan itulah perumpamaan orang yang faquha. Faquha, masih ingat enggak apa arti faquha? Faquha kata Al-Imam Ibnu Hajar bukan hanya paham, tapi saral fikhu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter. Jadi begitulah orang yang memahami dan mengamalkan ilmu, sehingga ilmu itu jadi karakter. Dan ilmunya bermanfaat, sehingga dia mengerti dan dia mengajarkan ilmu. Fa'alima wa'allam. Fa'alima wa'allam. Dan itu. Dan perumpamaan orang yang tidak peduli sama ilmu itu, yang nggak mau ngangkat mengangkat kepalanya menunjukkan perhatian terhadap ilmu, nggak tertarik. Diajak kajian nggak mau, diajak datang ke majelis ada aja. Bahkan sekarang pandemi itu majelis nggak datang, hanya ngelihat dari tablet atau handphone kita, nggak mau juga. Nggak mau. Dan gak terima hidayah, disampaikan ditolak. Maka itu seperti tanah yang tandus, orang yang hidupnya kekurangan air. Orang yang hidupnya senantiasa kekurangan air, hidupnya gak akan bahagia, gak akan tenang, suka halu. Kita kok gini ya, apa sikap dan pemahaman suka gitu, halu kan, gimana sih? Loh, tiba-tiba kok dia gini? Gak muntobit gitu loh. Muntobit tuh orang tuh setiap tindak tanduknya, langkahnya itu secara umum ya, kan orang pasti salah, tapi secara umum polanya itu ilmiah gitu. Fakuhu, fakuhan. Ilmu tuh jadi karat. Tapi kok harusnya dia ke kanan, dia ke kiri tiba-tiba. Tiba-tiba dia ke sini. Pokoknya gak jelas. Terus itu kan ada pasokan oksigen kurang, pasokan darah kurang. Kerepot kan orang hidup kayak begitu. Terus ada gangguan listrik di dalam dirinya. Oh, bermasalah loh jamaah. Bermasalah. Cepat capek, gak bergairah. Orang kalau saudara-saudara kita yang gagal ginjal, cuci darah seminggu berapa kali, semoga Allah mengangkat derajat mereka, amin ya rabbal alamin, dan menjaga kita. Coba lihat kan, cepat capek, cepat lelah, gak bisa gak. Itu fisik, tapi banyak mereka karena mentalnya masya Allah, karena hatinya bersih dan terima hidayah, tetap semangat. Berapa hari yang lalu kami berkunjung ke sosok ya, yang sekarang harus cuci darah. Tapi karena masya Allah, mentalnya ilmu, nahsabu kadzalik wallahu hasibu lan uzaki wallahu ahad. Jadi tetap semangat, tetap menggebu-gebu. Walaupun ini bagaimana kalau yang diserang tuh hati seseorang. Kekurangan airnya itu di hati, di jiwa. Udah enggak ada gairah, udah. Hidup gitu-gitu aja. Potensinya bisa 100%, cuma dipakai 30%. 20% itu pun kebanyakan. Kebanyakan. Dianggap udah kebanyakan maksudnya. Gak maksimal hidup tuh. Hati-hati jemaah. Ingat, ilmu dan hidayah itu seperti goith. hujan di saat manusia butuh, itu menunjukkan kita itu butuh terhadap ilmu dan hidayah. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sangat dalam ya, apa perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sekali. Emang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang guru terbaik di dunia. Sangat dalam, sangat tajam, sangat filosofis, sangat luas. Dan ini menunjukkan bahwa kita butuh keterangan para ulama. Kalau kita baca begini, mungkin biasa, oh hujan. Tapi ketika, oh iya, Masya Allah. Emang ulama kita itu, warathatul anbiya, para ulama kita itu, ahli warisnya para nabi dan rasul, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada seluruh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus kembali ke keterangan mereka. Harus kembali ke keterangan mereka. Lihat bagaimana tadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ini nih masalah hati. Nah, itu kan dalam jemaah. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakum wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.